Tuku kesan neng prapatan balikan neng mantan podo karo mangan jangan ngelet-ngetan. Hatimu masih banyak di luar yang nunggumu. Hidupku tuh dinikmati, jangan sampai kamu frustasi. Apa maneh sampai stres diri gara-gara menggarang mantan kembali. Apa yang kau salahku?